Halaqah yang ke-14, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dalil yang kedua adalah firman Allah SWT, وَالَّذِينَ اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu bagi Allah, apa yang mereka katakan? مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, yang mereka namakan dengan syufa'a, mereka mengatakan, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Tidaklah kami menyembah kepada mereka, menyerahkan ibadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami adalah orang yang jauh dari Allah, kami adalah orang yang banyak berbuat maksiat, banyak melakukan dosa, banyak lalai kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang soleh tersebut, mereka adalah memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah SWT. Ini adalah tujuan orang-orang musyrikin. Ingin dekat kepada Allah dengan cara berdoa kepada orang-orang yang soleh. Kemudian Allah membantah dan mengatakan, Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka, yaitu antara Rasulullah SAW dan orang-orang musyrikin tersebut. Siapa yang benar di antara mereka? Apakah Rasulullah SAW yang mengajak kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan? Ataukah yang benar adalah orang-orang musyrikin tersebut yang mereka berdoa dan beribadah kepada orang-orang yang soleh dengan maksud mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah SWT akan menghukumi di antara mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadhibun kafar, orang yang berdusta dan dia kufur kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin tersebut, yang pertama ini adalah kedustaan. Karena Allah mengatakan innallaha la yahdi man huwa kadhib, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta. Menunjukkan bahwasanya ucapan mereka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa adalah ucapan yang tidak benar. Tidak benar bahwasanya orang-orang soleh tersebut mendekatkan diri mereka, yaitu orang-orang yang menyembahnya kepada Allah SWT. Allah katakan ini adalah kedustaan. Kedustaan atas nama Allah, dan Allah lebih tahu tentang hakikat. Kemudian Allah mensifati ini sebagai kafar, menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk kekufuran. Bahkan kekufuran yang sangat, karena Allah mengatakan kafar, dan orang-orang Arab membedakan antara kafar dengan kafir. Kafir artinya adalah orang yang kafir. Tapi kalau sudah mengatakan kafar, berarti orang yang sangat kafir. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta, dan dia sangat kufur kepada Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya cara seperti ini adalah cara yang tidak dibenarkan. Secara syariat, tidak diajarkan oleh Allah SWT, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula, ini adalah din, ini adalah agama orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.